abang yang adek cinta. Pemuda yang gangguku semuanya buaya. Abang jadi ragu pada dirimu. Masih gadis atau sudah jalanan? Baik katakan saja, jangan malu. Memangnya mengapa aku harus malu? Abang tentu dapat untuk membedakannya. Katakanlah saja yang sesungguhnya. Sesungguhnya diriku, oh memang sudah janda. Janda tetap aku cinta. Masa iya? Iya. Masih gadis atau sudah jalanan? Baik katakan saja, jangan malu. Memangnya mengapa aku harus malu? Abang tentu dapat untuk membedakannya. Katakanlah saja yang sesungguhnya. Sesungguhnya diriku, oh memang sudah janda. Janda tetap aku cinta. Marilah segera kita kawin saja.